إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله عزكم الله. Terakhir kita sebutkan hadis Samurah bin Jundub tentang mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau diajak oleh dua orang lelaki membawa beliau berkeliling menyaksikan beberapa kejadian. Yang pertama, beliau melihat seseorang yang dirobek sudut mulutnya sampai tengkuknya, hidungnya sampai tengkuknya, dan matanya sampai tengkuknya. Kemudian beliau melihat orang yang ditimpakan batu besar kepalanya sampai pecah. Kemudian beliau melihat orang yang berenang-renang, dalam riwayat yang lain disebutkan demikian, di An-Nahrul Ahmar, sungai yang berwarna merah darah. Dan kemudian setiap kali hendak menepi, maka dilempar dengan batu mulutnya, hingga kemudian kembali ke tengah sungai tersebut. Dan terakhir beliau melihat satu tungku besar, di mana tungku tersebut bagian atasnya sempit, lubang begitu, bagian bawahnya lebar. Dan di bawah tungku tersebut api, yang terkadang apinya membesar, kemudian terkadang mengecil. Di saat apinya membesar, maka menjerit-jerit dan berteriak-teriaklah orang yang ada di dalamnya, laki dan perempuan, sampai mereka ke atas, hampir keluar daripada tanur tersebut, tungku tersebut. Setiap kali beliau bertanya, apa ini, siapa mereka, beliau diminta untuk terus berjalan. Dan di akhir hadis kita bacakan penjelasan tentang keadaan orang-orang tersebut. Qultu, ini langsung saja singkatan daripada hadis. Tawaftumanil lailah. Aku katakan, kata Rasulullah, kalian berdua telah mengajakku berkeliling putar-putar. Fa'akhbirani amma ra'ait. Maka beritakanlah kepadaku dari apa-apa yang aku lihat. Ola, keduanya menyatakan, na'am, iya. Ammar rajulul ladhi ra'aitahu yushaqqu sidquhu fakadzdzab. Adapun orang yang engkau lihat dirobek sudut mulutnya, maka dia itu adalah kadzdzab, pendusta, seorang pendusta. Yuhadits bil kadzib, memberitakan perkara-perkara dengan dusta. Fatuh mal'anhu hatta tablughal afaq. Kemudian kedustaan-kedustaan tersebut dibawa darinya, di atas namakan dia. Memang dia yang mengadakan kedustaan pertama kalinya, sampai menyebar ke segala penjuru. Fayusna'u bihi dhalika ila yaumil qiyamah. Ini syahidnya. Fayusna'u bihi, maka diperlakukan dengan yang demikian ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ini menunjukkan kejadiannya adalah sebelum hari kiamat. Tidak ada alam selain daripada alam barzakh, alam kedua setelah alam dunia. Wa ammal ladzi ra'aitahu yusdakh ra'suhu farajulun 'allamahu Allahul Qur'an. Adapun orang yang engkau melihat ditimpakan, ditimpuk kepalanya dengan batu besar sampai kepala tersebut pecah, maka dia adalah laki-laki yang diajari oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Artinya dia seorang yang mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an. Fana ma'nanhu billail, maka dia tidur dari Al-Qur'an tersebut, meninggalkannya, tidak dibacanya di waktu malam. Walam ya'mal fihi bin nahar, tidak pula dia beramal dengannya di waktu siang. Melupakan Al-Qur'an, tidak dia amalkan, tidak pula dia gunakan untuk qiyamul lail. Yuf'al bihi ila yaumil qiyamah, dia disiksa dengan cara tersebut sampai hari kiamat. Wa ammal ladzi ra'aita fil naq fahumuz zuna, adapun orang yang kau lihat dalam lubang, yakni dalam tungku, mereka itu adalah para pezina. Mereka adalah para pezina. Maka di saat mereka mati, ancaman yang sangat mengerikan menanti mereka. Wa ammal ladzi ra'aita fin nahri fa'akilur riba. Ini juga yusna dzalika ila yaumil qiyamah seluruh. Adapun yang engkau melihatnya di sungai, yakni di sungai darah merah, mereka adalah para pemakan riba. Ini bentuk-bentuk daripada adab bagi mereka yang melakukan dosa-dosa. Dan di antara adab-adab di alam barzakh adalah dihimpit oleh bumi, sebagaimana telah tersebut pada beberapa hadis. Sa'ad bin Mu'ad menjelaskan tentang keadaan Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu dalam beberapa hadis yang telah kita sebutkan. Demikian pula masih banyak lagi hadis-hadis yang lainnya. Dan di antara perkara yang membawa kepada azab kubur adalah hadis yang masyhur, ma'ruf, hadis Ibn Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra biqabrain, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Faqal innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya keduanya itu diadab. Wa ma yu'adzaban fi kabir, dan tidaklah mereka diadab atau keduanya diadab disebabkan karena perkara besar, dalam artian bukan perkara yang berat untuk ditinggalkan. Mereka diadab disebabkan karena perkara yang sepele saja. Mudah sebetulnya kalau mereka ingin menghindari perkara tersebut, tetapi perkara yang sepele tersebut dosanya sangat besar. Sehingga dalam riwayat yang lain disebutkan bala innahu lakabir, bahkan itu adalah perkara besar. Disebutkan dalam Al-I'lam oleh Ibnul Mulakhir, bala innahu lakabir. Beliau menyatakan ama ahaduhuma, adapun salah seorang dari keduanya, fakana la yastabri minal baul. Adapun salah satu dari keduanya, dia tidak bersuci, membersihkan dirinya di saat selesai kencing. Kurang berhati-hati dalam masalah air seninya. Wa ammal akhar kana yamshi bin namimah. Adapun yang lain, kebiasaannya mengadu domba. Dan beliau juga menyatakan aktsaru adzabil qabr minal baul. Mayoritas daripada adab kubur itu disebabkan karena air seni, yakni karena kencing yang tidak dijaga. Dan juga di dalam hadis yang lain Rasul menyatakan inna 'amata adzabil qabri minal baul fatanazzahu minhu. Sungguhnya mayoritas daripada adab kubur adalah disebabkan air kencing, maka bersihkanlah darinya. Yakni berhati-hatilah kalian dari air kencing kalian. Dahulu Bani Israel, di saat mereka, kain mereka, baju mereka terkena air kencing, maka mereka harus mengguntingnya dan membuangnya. Tidak sah sekedar dicuci. Dan itu syarat yang berat bagi mereka. Kita tahu syarat-syarat yang Allah terapkan bagi Bani Israel berat. Akan tetapi kemudian mereka meninggalkan hal tersebut. Meninggalkan hal tersebut. Padahal itu yang diperintahkan kepada mereka. Maka mereka pun mendapatkan azab di alam kuburnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdurrahman ibn Hasanah. Bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, alam ta'lamu ma laqiya sahib Bani Israel kanu idha asobahumul baul qata'u ma asobahum minal baul fanahahum fa'udziba fi qabri. Tahukah kalian apa yang menimpa rekan Bani Israel dahulu? Mereka apabila terkena pakaian mereka air kencing, maka mereka mengguntingnya, memotongnya. Apa yang terkena daripada cipratan air kencing tersebut. Maka rekan Bani Israel ini, rekan mereka ini mengatakan, jangan kamu lakukan itu. Sehingga dengan sebab itu, udziba fi qabri, dia diadab di alam kuburnya. Ini gambaran di antara dua sebab yang lain dari apa-apa yang telah tersebut yang menyebabkan adanya adab kubur. Dan al-ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan yang Allah Subhanahu wa taala akan menghukum manusia disebabkan melakukan hal tersebut pada hari kiamat nanti ada dua. Yang pertama adalah kemaksiatan-kemaksiatan yang terkait dengan hak Allah. Dan yang kedua adalah perkara-perkara kemaksiatan yang terkait dengan hak sesama. Sedangkan hak Allah daripada ketaatan, di antara yang pertama kali dihisab adalah perkara sholat. Awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholat. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti setiap hamba adalah sholatnya. Adapun yang pertama kali dihisab terkait dengan hak sesama hamba adalah ad-dima, darah. Sedangkan alam barzakh merupakan muqaddimah dari alam akhirat. Dan tidak bersuci dari baul, dari kencing, kurang berhati-hati dari kencing, maka itu akan menghilangkan keabsahan daripada sholat dia. Yang itu merupakan hak Allah. Tidak sempurna dia dalam bersuci. Dan namimah itu menjadi sebab terjadinya permusuhan di antara manusia, tertumpahkannya darah. Karenanya dua perkara ini ya yang paling banyak menyebabkan seseorang diadab di alam kuburnya. Sedangkan adab kubur sebab-sebabnya adalah seluruh daripada perbuatan-perbuatan ma'asi. Segala perbuatan yang terkait dengan kemaksiatan, maka terancam dengannya adab kubur. Tidak terbatas pada dua perkara ini saja. Setiap orang akan mendapatkan adab sesuai dengan perbuatannya di dunia, dari kemaksiatan-kemaksiatannya dan dosa-dosanya. Telah kita baca hadis Samurah bin Jundub, dan itu merupakan contoh saja daripada kemaksiatan yang dilakukan dan mendapatkan pelakunya adab di alam kuburnya. Maka setiap perbuatan yang membawa kepada hal tersebut, perbuatan yang membawa kepada adzunub, dosa, akan ada iqab insyaallah subhanahu wa ta'ala di alam kuburnya sesuai dengan kehendak Allah azza wa jal. Bagi orang-orang kafir, mereka tentunya yang paling dahsyat akan merasakannya, dan bagi ahlul ma'asi dari kalangan muwahhidin, maka di bawah kehendak Allah azza wa jal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang seseorang yang mengambil mantel dari harta ghanimah yang belum sempat dibagi. Waktu itu orang yang mengambil mantel tersebut dalam jihad, di saat berada di satu tempat dia terkena anak panah kemudian meninggal. Para sahabat tentunya menyatakan sesuai dengan dohir apa yang mereka lihat, mendapatkan keberuntungan orang tersebut, mendapatkan syahadah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kalla, tidak, sekali-kali tidak. Demi Allah, sesungguhnya syamlah mantel yang dia ambil dengan cara hulul, yang belum dibagi dari harta ghanimah, saat ini sedang yakni menjilat-jilat tubuhnya berupa api. Tashta'il naran fi qabri, api yang berkobar-kobar berubah menjadi api mantel yang dia pakai tersebut atau yang dia ambil tersebut, membakar tubuhnya fi qabrihi, di kuburnya. Bayangkan keadaan seseorang bersama Rasul berjihad, dia berhak mendapatkannya, ya, mendapatkan ghanimah berhak. Kenapa? Karena dia ikut jihad, tetapi dia mengambilnya dengan cara yang tidak benar. Ada hak di situ, dia mengambil dengan cara yang tidak hak. Hak tersebut diambil dengan cara yang tidak tepat, maka terancam dengan azab di alam kuburnya. Lantas bagaimana kira-kira orang yang mengambil harta orang lain, saudaranya, dengan tanpa hak? Dia tidak punya hak sama sekali pada harta tersebut, dia rampas, dia ambil. Kira-kira bagaimana? Kalau seseorang yang ikut jihad bersama Rasul, dia punya hak untuk mendapatkan ghanimah, tetapi dia mengambilnya dengan cara yang tidak benar, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, samlah atau mantel yang dia ambil dengan cara yang tidak hak tadi membakar dirinya di alam kuburnya. Lantas bagaimana dengan orang yang melakukan kedzaliman-kedzaliman terhadap manusia yang lainnya, merampas hartanya? Kalau namimah, yang terkadang namanya namimah, terkadang dia memberitakan satu berita ke A, kemudian mengambil dari apa komentar si A tadi, dibawakan ke B, ya, untuk terjadinya adawah di antara keduanya. Terkadang disampaikan benar. Tetapi tujuannya apa? Ngadu domba. Lantas bagaimana dengan orang yang melakukannya dengan dusta? Lantas bagaimana dengan orang yang sengaja mencaci maki saudaranya, merendahkan, menghinanya, melecehkannya dengan lisannya? Min arbar riba al istitalah fi ibdi akhikal muslim, akhihil muslim bi ghairi haq. Termasuk dari seriba-ribanya perkara riba. Padahal riba itu kan mengerikan sekali. Tadi dalam hadis Samurah bin Jundub, ya, dia berenang dalam sungai darah, dilempar mulutnya. Sedangkan ini kata Rasul, min arba riba, dari seriba-ribanya perkara riba. Kira-kira apa yang akan dialami oleh orang seperti ini? Melecehkan kehormatan saudaranya dengan tanpa hak. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya adzabul qabr itu terkait dengan seluruh kemaksiatan-kemaksiatan, baik kemaksiatan yang dilakukan oleh hati ataupun mata ataupun telinga ataupun mulut ataupun lisan ataupun kemaluan tangan, kaki dan yang lainnya, seluruh anggota badannya. Namimah, kadzab, orang yang dusta. Namam, pelaku namimah. Muhtab, orang yang melakukan ghibah. Orang yang sumpah palsu, menuduh orang lain dengan tuduhan yang tidak benar, memfitnahnya. Demikian pula termasuk di dalamnya perbuatan-perbuatan bid'ah. Berbicara atas Allah dengan tanpa hak, menisbatkan kepada agama Allah yang bukan darinya, kebid'ahan. Akilur riba, memakan riba. Akil mal yatim bi ghairi hak, memakan harta anak yatim dengan tanpa hak. Disebutkan ancamannya di alam kubur, orang yang memakan harta anak yatim ini, dia didulang. Yulakom, ya, ini di afwan, di apa namanya, dipaksakan masuk, itu apa namanya, disuap, disuapi dengan bara api, jamrah, dimasukkan ke mulutnya kemudian keluar dari duburnya dalam keadaan masih panas, keluar dari duburnya, terus begitu dimasukkan dari mulutnya keluar dari duburnya, itu pemakan harta anak yatim. Bagaimana lagi dengan orang yang sudah memakan harta anak yatim masih dengan kedustaan, ya, mencari proposal dengan cara yang dusta, mengatasnamakan anak yatim. Maka ini semuanya terkena ancaman ngerinya adab kubur. Semuanya. Fallahul musta'an wa ilaihi tuqlan. Qul fi din azzaakumullah, masih sangat banyak sekali kalau hendak dijelaskan tentang perkara-perkara yang membawa kepada adab kubur. Tetapi apa yang telah kita sebutkan insya Allah telah mewakili bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan kita berupa kemaksiatan dan dosa, maka itu terancam dengannya adab kubur. Dengan ini maka sepantasnya bagi kita untuk segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Orang yang sebelumnya kita tahu sehat, Masya Allah, tiba-tiba kita diberitahu, baru saja kemarin kita ketemu, hari berikutnya kita dikabari bahwa fulan telah meninggal dunia. Kita tidak tahu kapan ajal kita datang menjemput kita. maka segeralah kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla sebelum pintu taubat tersebut tertutup bagi kita. Dan ada satu amalan yang dengannya diharapkan kita akan terjauhkan dari azab kubur, yakni membaca surat Al-Mulk di malam hari. Dikeluarkan oleh Al-Ghiryani dalam Fadailul Quran, bahwasannya Anna ibn Mas'ud dzakara tabarakalladzi biyadihil mulk. Ibnu Mas'ud menyebutkan surat ini, surat Tabarak, surat Al-Mulk. Qal, Ibnu Mas'ud menyatakan, hiyal mani'ah. Surat tersebut adalah surat Al-Mani'ah. Tamna' min adzabil qabr, yang menghalangi dari azab kubur. Yutawaffar rajulu, diwafatkan seseorang. Fayu'ta min kibali rijlaih, maka didatangi dari arah kedua kakinya siksa api. Fatakul rijla la sabila lakum ala ma kibali, tidak ada jalan bagi kalian dari arahku. Innahu kana yaqra ala suratil mulk, karena sungguhnya dia membaca surat Al-Mulk. Wa yu'ta min kibali batnih, datang dari arah perutnya. Fatakul batnu, maka perutnya berkata, la sabila lakum ala maqibali, tidak ada jalan bagi kalian dari sisiku. Innahu qad da'a fi suratil mulk, karena dia telah berdoa dengan surat Al-Mulk. Wa yu'ta min kibali ra'sih, fayakul ra'suh, datang dari arah kepala, maka kepalanya berkata, la sabila lakum alayya, innahu kana yakra' fi suratil mulk, tidak ada jalan bagi kalian atasku, karena sungguhnya dia membaca surat Al-Mulk. Qal wa hiya fi Taurah 30 ayat surat Al-Mulk, man qara'aha fi lailatin faqad aktsara wa atyab. Dan dia ini terdapat dalam Taurat tersebut, keutamaannya dalam Taurat 30 ayat surat Al-Mulk. Barang siapa yang membacanya di suatu malam, maka sungguh dia telah memperbanyak pahala dan berbuat kebaikan. Sanad hadis ini hasan. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, dikeluarkan oleh An-Nasa'i dalam Amal Al-Yaum wal Lailah, masih dari Ibnu Mas'ud, man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku, barang siapa yang membaca tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailah, setiap malam, mana'ahullah biha min adzabil qabr, maka Allah akan menahannya, memeliharanya dari azab kubur. Wa kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nusammiha al-mani'ah, dan dahulu kami pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai al-mani'ah. Ini tentunya perkara i'tiqadiyah yang tidak mungkin untuk seorang sahabi berbicara seperti ini tanpa mendengarnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi disebutkan bahwasannya hal tersebut ma'ruf di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai surat al-mani'ah. Mani'ah min adzabil qabr. Hadis ini hasan. Kemudian juga hadis yang tadi telah ana bacakan secara lengkapnya, ana ulangi di sini secara lengkapnya. Innal mayyit idza mata uqita lahu niran haulahu fatakulun nar ma yaliha illam yakun lahu amalun yahulu bainahu wa bainaha. Sesungguhnya mayit itu apabila meninggal dunia, maka akan dinyalakan baginya api di sekelilingnya, maka api tersebut akan membakar sekelilingnya. Illam yakun lahu amalun yahulu bainahu wabainaha. Kalau dia tidak memiliki amalan yang membentenginya antara dia dengan api tersebut. Wa inna rajulan mata walam yakun yaqra minal Qur'an illa surat 30 ayat. Dan ada seseorang yang meninggal dunia belum sempat membaca kecuali ya, dari Al-Qur'an kecuali surat 30 ayat. Fata'tihi min kibali ra'sih. Maka datanglah api tersebut dari arah kepalanya. Faqalat innahu kana yaqra bi. Maka kepalanya mengatakan sesungguhnya dia dahulu membaca diriku, yakni membaca Al-Mulk. Surat Al-Mulk tersebut yang membelanya. Fata'tihi min kibali rijlih. Datang dari arah kedua kakinya. Faqalat. Maka surat Al-Mulk mengatakan innahu kana yaqumu bi. Kaki ini dahulu berdiri denganku. Jadi berdiri membaca surat Al-Mulk. Fata'tihi min kibali jawfih. Maka datang dari sisi rongganya. Faqalat innahu kana du'ai. Sesungguhnya itu merupakan doaku. Yakni senantiasa dibaca setiap malam surat Al-Mulk. Fa'anjadhu. Maka dengan itu selamatlah dia. Dan masih ada lagi riwayat yang lain yang menunjukkan akan kesahihan daripada athar ini, kesahihan daripada athar Ibnu Mas'ud ini, ucapan Ibnu Mas'ud ini. Dan sekali lagi, perkara yang seperti ini tentunya la majalil ijtihad, tidak ada peluang untuk berijtihad. Dan kita katakan bahwasannya perkara ini fi hukmil marfu, meskipun mauquf ucapan Ibnu Mas'ud, akan tetapi dihukumi dengan hukum marfu. Wallahu ta'ala a'lamu biswab. Wa naktafi lahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.